Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib ingkang kula banggaken kewajiban kita sedaya mahabbah dhateng para al ulama, mahabbah dhateng para aulia, mahabbah dhateng putra wayahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak-bapak Musbida, Bapak Bupati Rembang lan Bapak Wakil Bupati Rembang, Bapak Dandim ugi ingkang mewakili, Bapak Kapolres ugi ingkang mewakili, Bapak-bapak saking Musbida, Bapak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek lan bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri ingkang kita selalu banggakan. Ugi ingkang kula hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa. Napa niki nami desa niki? Remas tak berangkatipun. Ugi ingkang kula hormati Sahibul Bait lan panitia penyelenggara dalam rangka haflah zikir Maulidin Nabi uga Khalifun Habib Burhan lan sesepuh-sesepuh sanesipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ing zaman kados semanten menika wau banget prayoganipun wentenipun peringatan-peringatan haul. Nggih menika wau boten sanes kepentinganipun kangge kita sedaya ampun ngantos dadi umat ataupun dadi bangsa sing kepaten obor. Sinten to ingkang gelar Islam benten tanah Jawi khususe Indonesia umume? Sinten to regenerasi penerus tak badanipun Wali Songo? Sinten penerusipun ingkang nerusaken kebiaring Demak nalika sugengipun Kanjeng Sultan Abdul Fattah Adipati Yunus Sultan Trenggono? Lajeng ulama-ulama ingkang sanes rikala zaman semonten ingkang dipun hadapi dening Wali Songo nggih menika Portugis. Mulai tahun 1511 tumbangipun jatuhipun Malaka pusat sumber penyebaran Islam dening tiang Portugis. Ngantos Kanjeng Sultan Abdul Fattah ngirimake patih putranipun Adipati Yunus, keleresan situasi mboten mendukung, terpaksa kapal-kapal ingkang dipun persiapaken kangge menyerang Malaka Portugis tegese dihantem gelombang mboten sekedhik ingkang korban, terpaksa Adipati Yunus kundur ngantos jejuluk Adipati Sabrang Lor. Lajeng badanipun Wali Songo, badanipun Demak, luweh-luweh menawi kita sedaya mupurun mundut ibroh badanipun Kanjeng Sultan Trenggono Asyeh Muhammad Aliuddin asmonipun, menghadapi VOC sangantos mulai zaman Sultan Agung Tirtayasa Banten ngantos zaman panjenenganipun Sultan Agung Mataram. Tidak berhenti-hentinya tumbuh mekar tokoh ulama, santri, tokoh masyarakat yang mempunyai jiwa yang luar biasa tertuntut kangge gelar Islam khususnya, ananging wenten tugas bendung pengaruh penjajah nalika semanten. Perjuangan demi perjuangan ngantos zaman Pak Karno, ugi zamanipun panjenenganipun Pak Karno, Pak Dirman, diterusake dateng Pak Harto, terus ngantos ing sak niki sak derengipun Gus Dur. Tiga-tigane sampun kapundhut sedaya kundur ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula kok kingetan dawuhe Kanjeng Nabi, padha mituturo para piyayi-piyayi kanca muslim teges mitutur sing apik kangge tiang-tiang ingkang sampun kapundhut. Piyayi-piyayi kita menika wau, ulama-ulama sepuh kita, menawi wenten tiang ingkang sedo duka niku wenten dalemipun piyambak saderengipun dipun sareaken, dipun salataken wenten masjid utawi wenten masjid, salah setunggaling wakil keluarga niku mesti makili ngendikane saksenono yo iki mayit apik. Wenten boten tembri tasik berlaku nggih. Alhamdulillah. Jane nggih mboten mlebu akal. Ana sing mlebu akal, ana sing ora mlebu akal. Lho iya nek wonge apik. Sing sedo kiai, wong saleh utawa wong bener, wong becik hidup ning kampunge iso serawungan, iso rukun. Antes umpaminipun kula dikongkon nyakseni niku mayit sae nggih. Nggih, jelas. Lho niki tiange niku pas bandrol nek cara rono. Ngidul ora ngalor ora. Ngulon ora ngetan ora. Mateng ora ya menteh ora. Dipangan bededeg dineng nomu batil. Serba saleh, boten salah. Dingking nopo kok kesepuan-kesepuan menika wau menekankan apa rahasiane? Lha ora becik ae kongkon nyakseni, sakseni menika mayit sae nggih, sae. Ternyata kita dituntut konsekuensi dalam mengucapkan sae. Setunggal nek iku wong ora apik, wong niku dulur bangsa, dulur saagama, ya ora apik ora apik sik saagama. Kita nyakseni yang niku sae, muga-muga kalimat sae menika wau dadi ngenthengake wong sing sedo. Niku rahasiane. Nomor kalihipun, menawi panjenengan pun wani nyakseni niku sae, ya wis ora dadi omong. Mestinya tidak harus jadikan pembicaraan. Contoh gampang, Pak Karno itu sudah meninggal sekian tahun. Jadi omong. Pak Harto ya ngono. Liane ya sebagian ya ngono. Padahal sampun sedo. Lah sing kula takoni gampangan mawon. Pak Karno berjuang ngantos mati-matian ngoten. ngantos berhasil menjadi proklamator hingga negara niki merdeka. Ora cukup niki utok, Pak Karno andil dalam mengisi kemerdekaan ini. Masalah politik masa bodho aku ora roh yo. Iku urusane wong ahli politik itu. Esok tempe sore dele karep-karepe niku. Nggih mboten? Wis pokoke kiai ku paling enak aja melok politik. Kaya Pak Tentara karo Pak Polisi ku tenang enak. Ngono. Iku iso ngakurke wong enak. Masalah pribadine monggo ning kekyainane keulamaane menempatkan diri milih umat dan milih bangsa. Ayem nek iso ngono ora ruwet. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perso dateng Pak Karno ikut andil besar. Diteruske diring Pak Harto, masa bodoh urusan politiknya. Tapi apapun tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Harto telah mengisi kemerdekaan ini. Malah neng sak niki ten kendaraan anak penten pamplet e, enak zamanku to. Ngono to? Lah iya. Oke. Arep ngomong apa? Zaman Gus Dur ning sayang. Jane gambare Gus Dur karo gambare Pak Harto niku ditulis bareng. Nek Pak Harto enak zamanku ta? Ah, Pak Gus Dur enak. Begitu saja kok repot. Kelop dadine niku. Apa abote? Kiai ingkang kula sebutake termasuk orang-orang yang berjasa. Masalah politik e masa bodoh. Kita menyaksikan beliau orang baik. Sekali lagi ah cetanggung orang baik. Selesai. Wis edo ya wis ngomongno sing apik-apik, sing becik-becik. Apapun para beliau saksi sejarah. Loh, niki pentingipun. Pelaku sejarah, seksi sejarah. Mangkane wenten perlu dipun mauludan, haolan dan sebagainya. Iki nek ora ana mauludan wong sing kenal Kanjeng Nabi sebatas iman, Kanjeng Nabi utusane Gusti Allah, nabine Allah taala sing wajib kita godheli selesai. Pun ning kepriye perjuangane wallahu a'lam. Cepik niku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus mengenal siapa Rasulullah. Bukan hanya beliau nabi saja ataupun rasul saja. Iki nek ora terus dikumandang ke selawat maulidin nabi, kula tak takon gawe contoh sing gampang mawon. Kula sering nyukani contoh niki kok. Santai nggih. Nek arep ngantuk mawon. Biasane ning kene biasane ning pengajian ora dalu-dalu. Lho. Wis singgir idep-idep nonton wayang mboten mawon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dados sejarah niku kula wangsuli malih banget pentinge. Nek wis awak-awake dhewe ku kepaten obor, ya aja takon. Lah Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Aku mau arep ngomong apa nganti lali. Apa? Lah iya contone kalen. Aduh contoh sejarah niku nggih. Pun mbok pilih kelingan malih mangke. Dados Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam diangkat dening Allah taala ora cukup mung nabi tok rasul tok niku peranane. ning kelebihan keunjuane Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam ingkang dipun angkat dening Allah taala afdhali khalqillah. Utama utamane kawulane Gusti Allah. Lha niki. Unjuk-unjune kawulane Gusti Allah. Sing nyakseni sinten sing gawe. Sing nyakseni sinten sing damel. Oh niku. Bukti kesaksiane napa? Al-Qur'an. Di samping kangge pedoman umatipun ning Qur'an termasuk bagian kesaksianipun Gusti Allah datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh niku. Lah Kanjeng Nabi piyai sing sangat kuat menyaksikan keagungan Al-Qur'an. Loh niku. Nek pengin weruh jroning Al-Qur'an ya kudu kenal karo Kanjeng Nabi, mustahil nafsiri Qur'an tanpa Kanjeng. Tak mungkin. Jadi nek pingin weruh jerone Quran, pintune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran tembreku wonten dawuhe Allah taala anggenipun wisuda sahabat Kanjeng Nabi. Lho niku. Menwi wisuda sahabat Kanjeng Nabi. Lajeng Quran mengwisuda datang para ulama lan para aulia ngewenten Al-Quran. Kanjeng Nabi nginyakseni senajan ulama dereng lahir sak badane sahabah, ning Kanjeng Nabi menyaksikan kebenaran Al-Quran. Wisudanipun Allah Ta'ala datang para ulama para aulia lan sahabate Gusti Rasulullah nggih mewisuda dateng para sahabat lan ugi para ulama. Niki saksi kuat. Zaman pun ikut menjadi saksi. Lho niki. Mewisudane Allah taala nyipati dateng sahabat Kanjeng Nabi napa diantawisipun Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asiddau 'alal kufar ruhama bainahum. Lho, disifati Allah taala niku nek damel niku hebat sing dikasih dituduhno sifat sing ana nang jroning sahabat ruhama bainahum tarahum rukaan sujadan yabtaghuna fadlan minallahi warid simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dudu kene ireng lho nyun sewu. Oh, gede-gede no ini nireng. Besok ning yaumil mahjar min atari sujud niku praupane kalkomar Lailatul Badri lho niku. Raine niku do mencorong-mencorong ora butek niku mboten. Wis raine niku nene ireng merengut jak salaman ora mlingo. Assalamualaikum menteleng mawon. Lho niku nyun sewu mawon. Lho niku napa niku akhlaki Kanjeng Nabi? Napa niku akhlaki Kanjeng Nabi? Boten. Kanjeng Nabi ora tahu ketinggalan salam, mesti disiki salam. Lho niku hebatipun. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Nikulah. Wisudane Allah taala dateng para waulia, para ulama, ya disifati dening Allah Ta'ala wong sing gawe. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sing nyipati sing gawe, lah ya pasti bener. Ora bakal meleset. Nani. Piyai-piyai waung kang awal turun menyaksikan nang zamane tabiin sing cedak taune zamane karo Kanjeng Nabi. Contoh sing gampang wong nyakseni penganten ning gedung jegoke sing ning kursi dhewe adoh sing siji utawa ten mriki niki umpamane sing ten wingking mriku niku nek nyakseni piyayi-piyayi sing lenggah ten mriki niki saksine langkung jelas ingkang ten ngajeng niku napa ingkang wonten wingking ingkang wonten ngajeng nggih. Ah, sahabat luwih cedhak karo Kanjeng Nabi. Tapi in luwih cedhak zamane karo Kanjeng Nabi, kaya Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, cedhak mboten taune. Cedhak karo Kanjeng Nabi. Lho wong sing ngono-ngono kok ora dipercaya, heran ben ajaib. Sing saiki kok ngaku umpamane luwih pinter, zamane mawon mboten menangi kurune tebih. Dibandingke gurune zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam As'ari, Maturidi. Niku zamane caket sangat kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho niku. Wong dhewe senenge nganggone barang baru senenge. Aneh. Niku kesaksian. Hingga dibawa tidak yang menyaksikan hanya manusia saja di zaman fikuli kurnin tapi zaman pun menyaksikan ini. Hingga datang Wali Songo, hingga datang kita-kita menika wau sedaya terus saksi zaman, saksi ulama, saksi aulia mengawal kebenaran-kebenaran apa sing didhawuhi ing sunnah dan kitabullah dening para aulia, para ulama. Lah nek dhewe wong-wonge ora kenal sapa to Ibnu Hajar. Kita sebatas taune alah wong alim wis zaman semono. Wis. Padahal Ibnu Hajar niku selawat tok sing sedina ku 20.000 nek maca selawat kabeh Kanjeng Nabi. Imam Nawawi esuk 20.000 sore 20.000 dalu niku nek tahajud. Nek awake dhewe wis menirene lisane. Lah Imam Nawawi Ibnu Hajar lisanul karomah wa waqtuhul barokah. Waktune barokah lisane keramat. Lho niku sekejap maos napa-napa niku. Oh zaman ampun ngantos kok zaman semoten kula nyakseni Mbah Arwani mawon. Niku nek haji ning Masjidil Haram setunggal jam mesti sak hatam. Mbah Arwani. Niku nek mboten lisanul karomah wa waqtihil barokah lha yo angel. Ning nyatane nggih ngoten. Mbah Yai Muhammad Abdul Malik ba'da sholat tahajud niku setunggal hataman persis fajar sidik durung subuh hatam mangke nek bar maghrib pun sholat rawatib pun apa bismillahirrahmanirrahim alif lam mim cetha welo macane setengah songo pun rampung pun hatam waktune baro niku piyayi-piyayi sing nyakseni kehidupan. Kehidupan sinten? Para aulia mutaqaddimin sakurune nginggile sak wenten malih menyaksikan. Lah niku ngoten kok mboten dipercaya. Pripun? Saking mekaten kita perlunya adanya peringatan hol ataupun maulid untuk menguak tahu perjuangannya para beliau. Siapa beliau? Bebas dan mutudu maulud kok sih maulud dan ora apa-apa sapa sing larang. Muludan lo digede-gede nih lah nih orang gede-gede ini maulud itu panutanku kok arep ngintil sapa kowe. Apa kowe di panutan dia sing luwe HP tinimbang Kanjeng Nabi kulo tak takon ini. Kita selaku umat Islam khususnya orang bangga akeh ning Kanjeng Nabi arep bangga akeh sapa? Apa ana manusa sing ngungkuli Kanjeng Nabi sing luwih mulya? Jawab. Sama sekali. Untuk yang demikian iku wau membangkitkan kembali rasa mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala cinta datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga bangunan ini luar biasa. Pun contohnya tak contohnya sing gampang mawon, 17 Agustus. Pengibaran sangsaka merah putih dilakukan hanya 17 Agustus tok umpamane bubar 17-an wis kok benderane ngenteni sulan apa pirang bulan neh umpamane kupi tulasan neh 17 Agustus. Pripun keadaan bangsa niki kula tak takon. Bocah sing ngarep meruh benderane dhewe iku ngenteni setahun. Untung-untung TV ini saat ini pun berwarna. Lainnya saya rumin, hitam putih. Napa buatan keseliru ditakon ini ku. Ayo bendera Indonesia gambarkan warnanya apa? Hitam putih. Boro-boro, alhamdulillah. 17 Dewi. Bubar 17-an Senenan. Ono maneh ulanan 17-an. Untuk apa? Bukan semata-mata seremonial yang sebenarnya. Lebih-lebih maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini sekadar seremonial kabar. Kula tak takon pun. Yun sewu ini. Hormat kepada sang saka merah putih. Kula. Hormat jebret. Wis. Tegak. Grab. Selesai. Mau hormati apa? Ya lambang negara kita. Wis. Munuk. Ya bagaimana? Karena apa? Orang weruh. Jarang diajarkan. Apalagi untuk anak-anak kita. Omahin dewe gambar perjuangan para pejuang-pejuang niku sakniki niki ini. Alhamdulillah kula niki wonten Raden Ali Sentot para Wirodirjo, wonten mriki Ibu Kartini, niku cutnya dene mboten salah. Apa cut Mutia? Hah? Cutnya Din. Terus kalau Kanjeng Pangeran Diponegoro Pak Hatta, Imam Bonjol, Pak Karno, bangga kita masuk ini bangga. Siapa beliau? Siapa beliau-beliau? Bangsa kita, pemimpin kita, harusnya kita bangga. Nek duit dolar mau diketekuk, ini ada gambar Pak Karno, Pak Hatta sing 100 ribu ditekuk sampai kumuh awak dhewe ora njogo ora ngati-ngati tapi nek dolar umpamane nun sewu wedi nek kumuh apa ngono iki contoh sing gampangan mawon mestinya walaupun nilainya jauh dibandingkan dolar kita harus bangga 100 ribu ada gambarnya tokoh Indonesia orang nomor satu Indonesia sesuai zamannya. Mesti ini menjadi kebanggaan. Bukan kita menyepelekan dolar krono-krono gambare. Ora. Kok sing wae wong liya digedhe-gedhe, sing wae dhewe. Lho ngoten niku mboten cukup ten gambar. Mboten cukup ten gambar nyuwun sewu. Kenapa sanesipun? Gampang. Sing ngegas kesel jenengan. Sing upakara jenengan berai pun ten mriki madange ya ning kene netes ning kene bareng wis gedhe arane ayam bangkok jane malu mengapa harus dikasih nama orang lain apa beratnya ngomongake ayam Indonesia keturunan boleh-boleh saja niki pun kelangan kita. Yang saya ulo, yang saya ulo. Kini ku kota perjuangan Rembang itu. Mana nih Ibu Kartini, Jeporo dan sekitarnya. Niki kota-kota tokoh-tokoh melahirkan tokoh perjuang melahirkan tokoh ulama yang luar biasa. Bekas-bekas situsnya masih kelihatan mulai Lasem tinggalan Kanjeng Sunan Bonang. Menjadi keteladanan, menjadi ibroh pantas sih. Durene gedhi tukule ning Indonesia diarani duren montong duren bang letane dhewe subur makmur ngene kok mlarat dadine sing oleh nama wong liya terus dirubah jeng isin-isin iki sampean duren Rembang ngono. Duren Jepara. Jepara. Terus jambune ya semonten ugi. Keduman sing siji kula niku alhamdulillah di antarane kula. Alhamdulillah nasib niku. Kula nakoni fanatik panjenengan selaku umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia kemana? Jawab.